dibangkitkan dari golongan tihama di akhir zaman menjelang hari kiamat. Di belakang badannya ada alamat, menghampirinya pasti akan mendapat rahmat. Salatullahi malahat kawakib ala Ahmad al-khairi man rakiban najai. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Putih bersih dahinya, sinar hitam rambutnya, baik paras mukanya dan bercahaya. Dua tapak kakinya pernah dikucuk unta, unta hilang derita, unta tiada duka. Keep it.